Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Yanun. Kulo badhe tanglet mengenai niku mang sadat Yanun. Niku terus kan napa? Sadat niku kan ibadah mahdo nggih Yanun nggih. Mboten saged di tambah-tambahi, mboten saged di kurang-kurangi Yanun. Niki pengalaman kulo pribadi Yanun nggih. Kulo cerita setitik mawon Yanun. Masalah sadar niki kula napa kula kan merantau Cak Nun terus mantun niku mboten niku ketemu kali tiang wonten Cak Nun terus diparingi sadar terus mantun niku ibarat ini diparingi niku pari Cak Nun dadi terus kula niku napa mboten kula lakoni lah sadar niki terus akhirnya kula pikir-pikir ternyata memang bener wonten Cak Nun akhirnya kula tambahi Cak Nun. Mungkin sadat sadat ini napa kula ngomong mboten napa-napa dalan. Dadi ngenten nek sadat niku kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dadi niki kula nggih bingung nyak nun badhe tangleten sinten nggih mboten semerap kula. Masalah tiyang niki mboten mboten wonten ngonten. Lah kula ningali YouTube sampean kula dolek-doleki mboten enten. Terus YouTube sampean nggih napa acara ini ku ibadah mato niku gak iso dicampur nih lain-lain nih kan ngonten lah sadate niki ngenten ya nun ditambahi asyhadu alla napa mboten asyhadu anna Ahmad Muhammad dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah terus ditambahi malih kali bapak ibu e kali mbahe dadi ngenten asyhadu alla asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Abdullah Abdul Muthalib Amina Aminuwa Ainul Haq Owo minal Haqqo lah niku sing diparingi tiyange Cak Nun lah terus kula pikir-pikir tiap bengi kula pikir-pikir akhirnya kula rangkum ternyata kula nanti ngepireng napa ten YouTube niku cinta segitiga nggih dalan sampean kan nate niku ternyata semua kembali ku kepada Allah nggih. Dadi kula akhire mikir ngenten ya Nun. Oh berarti aku nek gak ono ibuku, gak ono bapakku ya gak ono aku kan kula ngonten ya Nun. Terus akhire kula pikir-pikir malih ternyata nggih memang bener sadat pengakuan kula niku nek gak ono bapak ibu nggih mboten enten kula. Dadi nek mboten enten Gusti Allah nggih mboten enten kula ngonten ya Nun. Lah terus napa? Maksudnya niki niku yo napa Cak Nun hukume ngonten lho Cak Nun. Terus kali niat salate pun nggih diubah-ubah Cak Nun. Jadi niat salat semisal salat subuh niku niate kan nggih sepuntene niki mungkin terlalu ekstrim pertanyaan kula nggih. Niat salate semisal salat subuh kan misalnya fardhu subuhi rakaat ini mustaqbilal kiblati semisal adaan makmuman fardhu lillahi taala niki dirubah Cak Nun. Terus sing ngenten awakmu iku umat sapa umat Rasulullah kan ngonten dadi salate diubah ngenten ya Nun. Usolli fardhu subuhi rakaat ini mustaqbilal kiblati adaan makmuman makmumi sapa? Lah awakmu makmumi Rasulullah tadi ditambahi adaan makmuman Ahmad Muhammad dar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus nggih kula niku bingung. Iya iya aku paham gak masalah yang kok tak. Lah nggih terus kiblat ini kiblat sing diterusin kan nek terusin tentang kitab ini kan nggih. Saya kira itu bisa bisa kita karang sendiri Pak Panjang. Jadi wong ku nek dodol soto, nek dodol rawon wong gurumu iku mang mesti ngene pelangi. Rawon koma ana kluweke ana kecambahe ngono mesti. Ngono nek selak selamat itu deh gak dodol rawon nek dodol mesti ngono iku deh. Ya, nanti kita jawab lah. Ya apa ngomongnya gak ada patrap ya, gak ada makomat ya. Jadi karpe bener tapi salah peletakannya gitu loh. Jadi misalnya pelang sepur saudara-saudara sekalian, kalau ada kereta lewat maka kereta harus dinomor satukan dibanding kendaraan yang lain karena berdasarkan undang-undang nomor sekian, berdasarkan filsafat Yunani kuno dan ayat-ayat Al-Quran, Bhagavad Gita maupun Injil, nenek diterus nanyo akeh. Cuman gendeng rotoan ini ku. Iku ndek njero atimu itu kesadaran ya asyhadu alla ilaha illallah. Itu berarti juga ojo mek Allah tok sing kok akoni, ngono to? Wititan iku ya dae Allah, tapi gak perlu kok sebut. Itu kesadaranmu to. Lah nek kok sebut gurumu iku mang kurang lengkap. Oke, okay, kula kan niku janon napa ning arani. Kula ndoleki tiyange niku pun mboten wonten. Lah iya iku mang. Lah iki kula tangleten sinten ngonten lho janon. Iya wis pokoke saiki iki sadate tetep seperti itu, tapi kesadarane bisa macam-macam gitu ya. Aku mangan tempe. Tempe iku teko dele. Dele niku sing nandur iku Wak Sosro. Wak Sosro iku buru tani nyewon ning gone Wak Kajibur. Wak Kajibur. Lah nek diterusno lek gak mari-mari lah. Terus kok itu Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdul Muthalib ngene-ngene sampai Ka'ab sampai sapa ya buat sampai Nabi Adam. Nabi Adam itu sendiri syahadat satu untuk Nabi Adam barang. Nabi Adam ku dhewe ini ja'ilun fil ardi khalifah melbu syahadat meneh. Terus diterusno dadi sak Quran itu syahadat itu. Bener iku kabeh bener gitu loh. Cuman gak perlu kok sebut, kok sebute formalnya cukup iku misalnya Pancasila. Ya Pancasila ya lima iku gak usah kok maknai, maknanya di dalam hatimu dan di dalam penerapan hidup. Ketuhanan yang Maha Esa, koma. Maksudnya Esa itu tidak sekedar tunggal. Tetapi setiap orang beda tadi, ojo bingung ngono iku pokoke sadatmu tetep kaya sing diajarno karena ibadah mahdhu iku Gusti Allah ngongkon ngono iku titik. Lakonane iku, tapi kesadaranmu iso tutuk gatul, iso tutuk kodok untuk sembarang api itu, tapi gak usah diucapkan syahadat ngaku kodok barangnya apa ini, kan gitu ya, jelas ya, jelas kan no masalah. Oke, okay. Ini kalau nggak tak jawab langsung nanti nuansanya hilang. Ya, oke, okay. Yeah, sip. Ya berikutnya singkin nih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari Nganjuk, Banun. Saya punya pertanyaan dari kegelisahan yang sudah cukup lama. Kemarin waktu ke Kampung Syafaat Semarang, saya pengen nanya, cuman udah keduluan yang lain. Jadi alhamdulillah di sini saya punya kesempatan. Yang saya tanyakan mungkin masih ada kaitannya dengan temanya, yaitu Maulid Nabi. Tapi juga bisa jadi keluar dari tema. Yang menjadi kegelisahan saya adalah tentang bertemu dengan Rasulullah. Jadi di beberapa literatur yang saya baca itu, siapa yang bertemu Rasulullah lewat mimpi berarti dia juga bertemu dalam kondisi nyata. Cuman saya gak tahu ini literaturnya sahih atau enggak, saya juga gak paham. Cuman yang saya alami adalah sebuah kejadian yang bukan dalam tidur dan tidak dalam terjaga, tapi setengah sadar ibaratnya, tapi juga gak dalam kondisi sakit, dalam kondisi saya sedang habis sholat, nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen sholawatan aja, dan saya buka dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Lalu saya sambung dengan assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah pada saat itu nggak tahu kayak hilang kesadaran, tiba-tiba kayak orang tidur, tapi telinga semua anggota badan itu merasa sadar, dan di situ ada beberapa rombongan, dan yang satu itu sosok yang sangat menawan dan saya nggak bisa menceritakan seperti apa, tapi tidak sama dengan literatur yang saya baca. Kalau yang saya baca itu orangnya berjenggot, itu enggak. Jadi wajahnya benar-benar masya Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah ini benar atau hanya kerjaannya krocok-krocok setan yang pengen menanamkan iwas wisuh wisudurinas itu, Banu? Jadi selama ini saya nggak tahu harus nanya ke siapa. Jadi saya kok lihat insya Allah mungkin lewat Mayahan dan melalui Mbah Nun, apa yang saya tanyakan insya Allah bisa terjawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, masih selamat dicarat ya. Oke, berikutnya. Yang saya tanyakan, Cak Nun, terkait dengan tema, saya menyaksikan channel YouTube Akik Ma'iyah. Di sana, Cak Nun menerangkan bahwa ketika kita mengalami sebuah, misalnya sebuah kesulitan dalam hidup, Cak Nun membedakan di situ ada tiga macam. Satu, bisa merupakan ujian. Yang kedua, bisa merupakan peringatan. Dan yang ketiga, bisa merupakan hukuman. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui hal tersebut? Apakah yang kita alami itu hukuman, cobaan, atau peringatan? Dan bisakah syafaat Rasulullah itu berlaku untuk kehidupan atau kesulitan-kesulitan kita ketika kita berada di dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pendidikan, Cak Nun, saya sebenarnya bekerja di salah satu sekolah begitu. Kebijakan yang ada di kabupaten tempat saya atau kota tempat saya bekerja itu adalah tidak boleh tidak menaikkan anak dan tidak boleh mengeluarkan anak dari sekolah. Sebenarnya menurut saya kebijakan itu bertujuan baik tapi menjadi kontraproduktif, Cak Nun. Jadi anak itu bagaimanapun dia di sekolah, dia menyepelekan gitu. Ah, engko ya tetap ae munggah, ah tetap ae gak ditokno, tetap ae aku sekolah nang kene dan seperti itu. Sebenarnya kami selaku apa ya, guru di sana itu menjadi dilema gitu. Dilema tidak bisa tegas memberlakukan aturan dan ujung-ujungnya ya tetap naik dan ujungnya tetap tidak dikeluarkan walaupun apapun anak itu yang dilakukan di sekolah. Nah, itu menurut Cak Nun atau Cak Fuad atau para guru di pesantren Assalam ini seperti apa? Seperti itu, Cak Nun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus pertanyaan dan informasinya. Insyaallah akan ada pendapat mengenai itu tafadhal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ali Sodikin dari Kakang Kawah Gondang Legi, Malang. Saya ingin tanya mengenai ayat surat At-Taubah ayat ke-113, Cak Nun. Di situ insyaallah artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik sekalipun itu kaum kerabatnya sendiri. Nah, yang saya bingungkan itu kata tidak sepantasnya. Kata tidak sepantasnya itu apakah sebuah larangan atau sebuah pilihan? Maksudnya pilihan itu ya kalau mau didoakan terserah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Ya, itu yang saya bingungkan, Cak Nun. Terima kasih. Ya, itu posisi di antara hukum dan akhlak ya. Nanti kita omongkan ya. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya untuk sebelumnya pertanyaan pertama tadi sudah dipertanyakan oleh masnya, apakah syafaat Rasulullah bisa berlaku pada kehidupan di dunia ini. Tapi saya loncat ke pertanyaan kedua tentang konsep cinta Rasul yang sebagaimana kita sebagai kaum awam tuh atau basic itu bagaimana ya? Maksudnya konsep cinta Rasul yang pas untuk kaum awam ini seperti apa? Apakah bisa mencontohkan akhlaknya ataupun sunnahnya atau bagaimana? Terus yang kedua untuk ayat inna sholata tanhanil fahsyal munkar, dalam artian sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, itu kok saya berpikir saya gaduh-gaduhkan kok tidak bisa mempertemukan dua hal tersebut, ya Nun. Kalau sekarang kan banyak orang sholat tapi kan masih banyak ada yang korupsi dan sebagainya, manipulasi dan sebagainya. Nah, bagaimana jawaban Cak Nun atas ketidakberdayaan pikiran saya ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Bismillah. Masih ada berikutnya, Mas? Cukup ya? Oke, cukup ya, Mas ya? Silakan satu orang. Ya. Ini terus terang banyak sekali yang selayaknya Cak Fuad yang menjawab, karena tadi ada kalimat selayaknya tadi. Enggak, aku nambah-nambahin titik lah. Enggak, timbangannya atau terserah Cak Fuad siapa yang menjawab. Timbangannya aku jawab, aku njaluk konfirmasi meneh ya teng ngendon gaweni lah. Fadal, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi. Saya mau bertanya tentang masalah cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada sahabat Nabi, cinta kepada ayah dan ibu, teman, saudara, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Bagaimana cara menyatukan semua cinta dalam lingkaran penuh cinta? Terima kasih. Memang engkau berwajah cinta. Masih selama itu tolong dipandu urut-urutannya ya. Pak Fuad, saya mohon pengen sangat. Nah, di sini banyak kiai ini, jadi ya nanti saya minta juga beliau dan beliau ya, ini Pak Syuaib Nawawi, antum panjenengan Pak Pierre Romli ya, ikut memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yeah. Moga Mas Is. Ya, pertanyaan pertama masalah syafaat Rasul apa bisa berlaku di dunia? Ya, inilah tawaduknya Pak Kiai itu begitu ya. Karena saya bukan Kiai, jadi jawab ini. Ya, enggak tawaduk ini jadinya. Ya, memang beliau menyerahkan kepada saya, jadi saya mencoba ya. Syafaat itu artinya apa sih? Apa? Membantu ya. Syafaat, jadi ada gambaran begini. Jadi kalau kita itu punya amalan kita kurang sehingga tidak bisa membawa kita nanti untuk masuk surga, maka Rasul akan menambal kekurangan kita. Itu salah satu pengertian dari syafaat ya. Tapi nek ganti amal sama sekali apa kira-kira iso? Ya salah satu amal itu mencintai Nabi itu juga satu amalan ya. Jadi harus ada bekal. Nah, yang ditanyakan di dunia bisa apa enggak ya? Di dunia bisa enggak? Ya, Nabi memberikan syafaat ya. Sepanjang yang saya baca sebenarnya kalau yang disebut dengan syafaat Rasulullah itu memang yang pasti itu nanti di akhirat. Ya, itu pasti. Ya. Maka ketika kita mengatakan Rasulullah itu sebagai syafi'una, maka yang ada di pikiran kita terutama adalah nanti ketika kita di akhirat. Itu Rasulullah di dalam kisah panjang mengenai syafaat itu kan Allah sudah menawarkan kepada nabi-nabi yang lain ya, tapi ternyata semuanya seperti tadi itu nunjuk ke saya, itu nunjuknya kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Jadi itu pasti di akhirat. Nah, kalau di dunia itu saya kira pengertian syafaat Rasulullah begini. Ya. Kalau kita mencintai Rasulullah ya, dan dengan cinta itu kita menderita, Allah kita kira-kira akan menolong kita enggak? Ya. Akan mengangkat penderitaan kita apa enggak kira-kira? Kita mencintai Rasulullah dan karena itu kita kemudian dimaki-maki orang, kita kemudian disakiti orang. Nah, maka pasti Allah akan menolong kita. Nah, itu apa bisa disebut sebagai syafaat dari Rasulullah? Jadi syafaatnya itu syafaat yang saya kira secara tidak langsung ya. Jadi kalau saya harus menjawab bisa enggak di dunia, tentu kalau tadi itu hanya logika aja ya. Saya terus terang aja belum tahu secara nas ya, nasnya ada apa tidak yang menyatakan bahwa Rasulullah juga bisa memberikan syafaat kita kepada kita di dunia. Oleh karena itu jadi saya mohon kalau beliau-beliau ada itu nas, apakah itu Quran ataupun sabda Nabi mungkin bisa dikemukakan. Tapi saya memahami bisa saja, tapi dalam bentuk yang berbeda dengan nanti syafaat yang diberikan di akhirat. Ya, mungkin nanti Cak Nun bisa nambah itu. Ya, nomor dua, masalah pendidikan yang tadi ditanyakan masih terkait persoalan penanya pertama. Iya, iya, iya. Nah, ini mungkin ada contoh konkret dari Assalam. Ini tolong, Ustaz, bagaimana kalau di sini? Apakah juga ada prinsip tidak boleh ada anak yang tidak naik dan tidak boleh apalagi tadi? Dikeluarkan. Nah, sekarang kalau pendidikan Assalam bagaimana kita belajar dari praktek yang di sini? Ya, monggo. Terima kasih, Cak Fuad. Saya langsung jawab di apa yang dilakukan teman-teman di Assalam, bahwa hampir setiap bulan yang lalu kita mengeluarkan santri. Setiap hal yang berkaitan dengan takdir, dengan adab dan perilaku, karena kita menekankan pada kepribadian dan karakter, maka pelanggaran yang menyangkut etika itu kita keluarkan di sini. Dan hampir separuh dari kelas Alia itu, yang semula 17 kelas 5 itu, hampir separuhnya kita keluarkan. Seperti itu, Cak Fuad. Ya, terima kasih. Jadi begini, kalau di semacam di Gontor itu, saya dulu di Gontor kelas 1, nilai saya itu untuk misalnya berhitung, ilmu ukur, aljabar, itu tidak pernah lebih dari 5. Ya. Mesti di bawah 5. Kadang 3, 4, itu nilai apa adanya. Sekarang ada kebijakan, tidak boleh nilai kurang dari 6 sepertinya. Gitu. Nah, ini guru bingung ini. Lah kalau yang enggak bisa ini diberi 6. Yang setengah bisa diberi berapa? Yang pintar sekali diberi berapa? Sehingga tidak ada jarak yang jelas antara yang betul-betul menguasai dan yang sama sekali tidak. Nah, ini problem. Jadi kalau tadi contoh dari Assalam, tidak naik itu biasa. Tidak naik ya tidak naik. Dia ujian dapat nilai 5 ya 5. Ya. Kalau dia melanggar disiplin dan menurut aturan yang ada memang harus dikeluarkan untuk suatu kelas kesalahan tertentu, ya dikeluarkan. Cuma ada bedanya satu. Ya. Yang mungkin tidak ada di lembaga pendidikan umum. Kalau di pesantren, itu guru atau kiai mengeluarkan siswa itu tidak dengan rasa benci. Ya. Dan selalu didoakan. Jadi dikeluarkan itu ya karena Pak Kiai memandang anak ini mungkin kalau di luar nanti akan menjadi lebih baik. Dan didoakan terus. Tidak ada rasa benci. Saya mohon maaf. Bukan nambahi, mungkin juga malah juga mengacaukan ya. Tapi saya kira Mas ini perlu jawaban saya. Karena dia jauh datang sini kan kepingin rumang sana aku ini bisa jawab. Nah kita tutupnya aku gak bisa jawab. Jadi ada seorang kiai di Jawa Tengah aja buat telepon saya. Latar belakangnya kiai ini adalah murid Syekh Alwi bin Muhammad di Mekah. Dari santri yang pertama zaman dulu. Syekh di Mekah ini kalau ingin tanya apa-apa ke Rasulullah itu minta tolong kepada kiai Jawa Tengah ini. Karena beliau memohon perjumpaan dengan Rasulullah tidak pernah berhasil. Sementara yang selalu berhasil ditemui Rasulullah itu adalah kiai kita ini. Nah, saya coba pelajari kiai ini misalnya gini, ada beberapa kemungkinan di mana Anda kompatibel dengan Rasulullah ya. Pakai kompatibel lebih jelas ya. Jadi misalnya Rasulullah itu Anda menjadi segelombang dengan Rasulullah karena kesucian Anda. Kesucian itu misalnya tidak makan riba sedikit pun, tidak putus suci, jadi ngentut wudu meneh, batal wudu meneh ya. Tidak menjaga mulut sedemikian rupa, menjaga perilaku sedemikian, pokoknya suci. Jadi kompatibilitas terhadap Rasulullah itu berdasarkan apa namanya aura kesucian. Ada lagi seperti Pak Yai tadi itu punya kemungkinan kompatibel terhadap roh-roh suci termasuk Rasulullah atau Nabi Yunus itu karena penderitaan, karena kelaparan, karena kesengsaraan hati dan seterusnya. Jadi saya kira Rasulullah itu azizun alaihi ma'an itu maka ada rumus bahwa ada kemungkinan bisa segelombang sama Rasulullah kalau Anda berada di dalam tingkat penderitaan tertentu yang tidak ada buruknya. Kan penderitaannya kan suci tadi. Gak oleh wesel, gak iso mangan, tapi terutih kan api enil. Nah, kemungkinan yang lain sangat banyak. Bisa karena kamu tekun bekerja. Bisa karena kamu sangat menomorsatukan ibumu. Nek perlu kok dilatih sikile. Itu juga sebuah klausul yang membuat kamu bisa mengakses ke gelombangnya Rasulullah atau orang-orang suci yang lain. Ada banyak sekali tempat, ada banyak sekali kemungkinan. Nah, beliau ini juga menjalani hidup sedemikian rupa, ketekunan, kesungguhan hati, mencari sesuatu yang sejati dan seterusnya sedemikian rupa selama bertahun-tahun sampai dia melakukan perjalanan-perjalanan jauh untuk mencari kesejatian itu. Nah, apakah yang beliau temukan tadi itu Rasulullah atau tidak? Menurut saya Anda tidak perlu mencari itu. Yang pertama harus Anda cari adalah sing elek apa? Selama Anda mengalami itu ono sing elek tagak. Ono sing melanggar syariat tagak lah gak ono. Semua kan baik, ya. Maka berhusnudzonlah apakah itu Rasulullah benar atau tidak ataukah Rasulullah yang diwajahkan dengan formula yang berbeda? Itu terserah-serah Allah dan terserah Rasulullah. Karena Allah dan Rasulullah itu loro-loro ning atunggil, kan gitu. Jadi sekarang yang penting Anda berposisi semoga dan husnudzon menurut saya. Upama awakmu secara subjektif wis ya apa iku Rasulullah wis aku yakin wis gak apa-apa. Yang tidak boleh kalau Anda menggunakan keyakinan subjektif itu Anda itu untuk bersombong kepada orang lain, untuk pamer-pamer kepada orang lain, kan itu. Sepanjang itu keyakinanmu, ya, terus dan itu berguna untuk kedekatanmu kepada Allah dan Rasulullah, ya wis gak apa-apa menurut aku. Bener gak bener, kan tidak ada objektivitas material sebenarnya, Mas. Misalnya awakmu ngomong kok tapi kok gak jenggoten lah, ya pas mari dicukur ya iso. Kok ruwet sampean itu. Lah iya wong jenenge wong jenggoten kadang dicukur kadang enggak lah iso atau. Tetapi yang mungkin indikatornya Anda harus punya kepekaan terhadap cahaya. Dalam banyak jenis, saya pernah di sebuah kampus di Sulawesi menjelaskan kepada mereka betapa karikatur para pelaku karikatur di Denmark itu menghina Rasulullah sedemikian rupa dan saya membawa file-filenya, saya jelaskan kepada publik pakai layar, pakai LCD dan seterusnya. Jadi saya mensimulasi. Saya tahu kemarahan Anda kepada orang yang menghina Rasulullah, tapi saya tanya sama Anda, termasuk saya tanya kepada Hizbut Tahrir, menurut Anda Rasulullah marah apa tidak dihina seperti itu? Semua menjawab Rasulullah tidak marah. Fa'fu wasfahu kalau Rasulullah. Gak kira terus sapa emang? Gak kira Rasulullah ngono gak kira. Gak mungkin ya Mas ya. Jadi kita marah, tapi ketika kita ditanya tentang kira-kira Kanjeng Nabi muring-muring tagak, semua orang 100% menjawab gak, Kanjeng Nabi gak kira muring-muring. Gak kira, mesti dong ana api kiai-kiai ngontor sing ngusir aku iku mah. Apalah aku. Ya aku diusir iku ya wajar wong aku salah wae. Aku iki ya melanggar aturan pada waktu melanggar aturan nabrak lah. Yo demo yo macam-macam nyolong wedhus. Garu-garuan wis. Beliau mengalami tahun 67 itu dan beliau termasuk elit-elitnya lah. Saya kan pasukan-pasukan pinggiran. Melok rapat. Kene gak melok rapat revolusi mari ngono kene memanfaatkan anak kita kabeh jadi peduse Bu Haji iku tak colong tak beleh karo arek-arek. Wis ya apa itu konangan ternyata walah. Akhirnya wis. Lah ya apa ngajarin arek pesantren gak tau mangan enak ya. Delok wedhus kan tertarik gitu. Ya apa meneh. Gitu. Mungkin dalam situasi di mana tidak ada hukum kok darurat kok. itu secara agama belum tentu salah gitu loh. Tapi ya wes hanya diusir aku mulai ya apa meneh. Dan saya tidak pernah punya masalah dengan Gontor, Pak Yai Gontor dan Gontor tidak pernah punya masalah sama saya. Selama saya diusir saya juga deket. Wong saya diusir saya pindah ke Ponorogo. Hari berikutnya saya Gontor lagi kok. Seminggu di sana karena tamu punya hak seminggu tak manfaat kok. Jadi aku biasanya di pondok itu taat sebagai santri, aku sebagai tamu mulia atau tamu Pak. Wah, aku keliling ronori nang masjid nang omahe sapa tak keliling-keliling pokoknya aku memanfaatkan dan menikmati Gontor sebagai tamu yang mangan gratis ya atau dihormati wong terikat oleh ikramu duyuf kan gitu kan. Itu. Itu ceritanya dawa dan mengasihkan. Saya diusir itu merupakan keindahan hidup saya. Luar biasa. Nek aku gak diusir aku gak kene saya. Aku paling jadi mantune Pak Zar. Mantune kiai atau terus jadi dadi dosen nek kono paling aku pol wis akhire gak dadi penulis, gak dadi gak oleh bojo Novia sampe turun. Gitu. Dadi min haitsu la yahtasib. Jadi Anda jangan pernah menyesali apa yang Allah sudah tentukan. Yang harus Anda kerjakan adalah mencari nikmat di baliknya, mencari hikmah di baliknya. Begitulah Allah kan gitu. Pokoknya khusnudzon terus Mas kepada Allah gitu ya jawaban saya. Saya teruskan sedikit cerita mengenai Sulawesi itu. Ketika saya menjelaskan mengenai karikatur yang bina Rasulullah itu, ada ketua MPR Mandar. Mandar itu sebuah kerajaan yang ada dewan sesepuhnya. Jadi ada raja dengan strukturnya dan ada semacam mustasarnya. Nah, ketua MPR-nya itu moto-moto memfoto saya. Dan di foto-foto itu ada Rasulullah di sampingnya LCD saya itu. Lu kok tahu Rasulullah? Kalau ngelihat gamisnya, lihat bentuk badannya, lihat bungkuknya, lihat apa namanya, lihat gesturnya itu Rasulullah. Cuman wajahnya cahaya. Jadi kalau saya nikmati sebagai estetika. Pokoknya sampean saya ingin jaluk meneh, soporo ditomoni meneh, tapi sampean harus mengembangkan kepekaan terhadap cahaya. Karena salah satu ciri Rasulullah adalah Zatun Nur, adalah zat yang berupa cahaya itu. Nah, nek sampean bertemu dengan cahaya, ya wis Bah Muhammad Bah duduk mesti Muhammad dong cahaya kok. Kan Allahu Nurus Samawati wal Ard mesti Muhammad. Itu yang saya ingin omongkan mengenai Maulid Rasul. Kalau Maulid Nabi sejak Iqra, kalau Maulid Rasul itu sejak Kun kalau saya. Jadi kalau Nabi itu kan nabak ya, itu literer, itu kan tekstual kan gitu. Tapi kalau Rasul itu kan empirisme, jadi angin berhembus, hukum alam, gravitasi, itu adalah duta kehadiran Allah. Dan itulah Muhammad sebenarnya. Jadi Muhammad itu sudah sejak awal, maka disebut Nur Muhammad itu. Sudah sejak kun, maka berlangsunglah Muhammad. Seluruhnya itu Muhammad. Jadi kalau maulidu nuri Rasulillah, Muhammad SAW itu kapan saja bisa kita selenggarakan. Nah ini pemahaman ini yang tidak pernah berkembang di Islam. Nek sampean maulid Nabi nek syahadat itu syahadatnya itu hanya pasca Muhammad sakno Nabi Musa. Syahadatnya ya apa? Masa la ilaha illallah ma'unudah. Masa Adam tidak mengakui Muhammad sebagai Rasul. Maka pengertian Rasul beda dengan pengertian Nabi. Rasul itu jauh lebih senior, jauh lebih tua, dan jauh lebih hakiki di awal penciptaan Allah dulu. Iku interpretasiku ojo terus dianggap iku ajaran. Aku mikir yang ngono iku, muga-muga bener wong kan eleke apa sih eleke sira gitu loh. Nah, awakmu ojo terus kok gawa rono-rono, enggak ngene rek, ojo ngono. Gaen dhewe gitu loh. Kayak syafat nang lho digawe dhewe. Ya di apa sih syafat nang soal apa sing itu dilangsungkan sendiri di dalam dirinya, tidak perlu digaya nyalah-nyalah nawong kan gitu. Juga tidak perlu bener-bener awakmu nyalah-nyalah nawong liyo, gak perlu begitu. Jadi kita harus punya puasa dalam hidup kita. Kita harus punya ketahanan untuk berahasia. Kita harus torikoh, kita harus tirakat, kita harus rialat, riadoh kan begitu. Oke, kira-kira ini ya Mas ya, moga-moga puas Mas ya. Dengan jawabannya saya sudah sangat cukup puas. Hanya saja yang saya rasakan setelah itu tuh justru saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Takutnya itu, ya itu tadi, jangan-jangan tuh kerjaane kerucuk-kerucuk setan-setan iblis niku lho. Sing badhe napa menggoyahkan yang ingin saya capai niku lho, Pak. Oke, lah Anda goyah enggak? Dengan ketakutan itu insya Allah mudah-mudahan enggak. Enggak toh? Justru iya. Okay. Kalau Anda sudah yakin dengan iman Anda dan cinta Anda, terus Anda sudah mengalami Anda tidak goyah, bah setan bandak moro setan nek kan ngene sakarep-karepmu kon membo-membo Nabi Muhammad no Nabi Adam sakarepmu sing gak jenteng aku gak goyah imanku. Lah ngono maksud urusane. Nek sampean ingin membuktikan persis ini Rasulullah itu tidak, berarti harus pakai disiplin material. Dan hidup itu, materi itu paling jangkal dan paling tidak menentu. Jadi menurut saya Anda jangan terikat pada materi. Anda jangan berada di dalam mekanisme berhala. Kira-kira ngono mas. Jadi wis, sampean terus noai gitu. Terus no, sopong kok. Sopong itu kepeduk malah anu. Umikulsu mau sopong. Malah, wah tepak sampean. Kepeduk Siti Masitoh. Sehingga Nabi Yusuf jatuh cinta. Wah tepak mas. Eh. Ternyata duduk, ternyata Puan Maharani ya. Ya tapi kan kalah kan karo dek iso selfie karo Raja Salman. Kan gak iso kan. Kan paling selfie karo aku kan. Monggo Mas Islami. Iya, selanjutnya dari Mas Ali Sodikin tentang At-Taubah ayat 113 memohonkan ampun kepada orang musyrik. Ya, At-Taubah ayat. Ya. Jadi maka nali lin nabi ayat astaghfir tadi ya. Sebentar. Yang ditanyakan apanya tadi ya? Yang saya tanyakan itu kata tidak sepantasnya itu apakah berarti sebuah larangan atau sebuah pilihan begitu saya buat. Ya, jadi kalau ditinjau secara bahasa, ya, jadi memang larangan tidak harus dalam bentuk kata larangan. Bagaimana perintah juga tidak harus dalam bentuk kata perintah. Jadi itu berarti ada wilayah penafsiran di situ, ya. Ada wilayah penafsiran. Sekarang contohnya begini. Pada waktu tokoh munafik di Madinah itu meninggal, ya, Nabi itu menyolati. Bahkan Nabi juga memohonkan ampun kepada Allah, ya, untuk si munafik ini. Terus Umar itu marah. Nabi, engkau tahu bagaimana dia perilakunya kepada engkau, kepada Islam, kepada kita semua. Kok masih engkau mintakan ampun? Terus Nabi menjawab, saya diberi pilihan oleh Allah memintakan ampun atau tidak. Saya milih yang memintakan ampun. Ya. Tapi kan Allah mengatakan kamu minta ampun atau tidak. Bahkan kamu mintakan ampun 70 kali, ya, dalam ayat 70 kali atau tidak, toh Allah tidak akan mengampuni. Nabi menjawab, andai kata Allah itu memberi pilihan saya supaya lebih dari 70 kali saya, Allah baru mau mengampuni, saya akan istighfar untuk dia lebih dari 70 kali. Ini kelapangan dari Rasulullah ya. Jadi kalau pertanyaan Anda apakah itu larangan atau bukan, nah itu sudah wilayah penafsiran. Ya saya kebetulan belum pernah membaca dari sisi fikihnya. Ya. Tetapi kalau kita melihat perilaku Nabi, bahwa Nabi itu sesungguhnya begitu lapang. Ya. Sehingga kalau di Jakarta sekarang ada yang menolak untuk mensalati orang Islam yang milihok, ya menurut saya itu ya. Ya paling tidak meniru Rasulullah lah gitu ya, kelapangan hatinya itu. Apalagi kita kan tidak tahu siapa yang munafik atau tidak, ya. Karena yang tahu itu sebenarnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan yang bersangkutan. Ya. Jadi secara umum memang memohonkan ampun kepada orang musyrik seperti Nabi katanya di dalam Al-Quran kan pernah memohonkan ampun untuk pamannya, ya. Tapi kemudian kata Allah itu tadi ayatnya, ya. Jadi kamu minta akan ampun atau tidak itu sama saja. Itu kalau dari segi hukum-hukum ya, mungkin ada yang pendapat boleh ada tidak. Tapi saya kira begini loh ya. Saya pernah ditanya oleh seorang teman saya yang baru masuk Islam, tapi orang tuanya masih Kristen. Aduh, saya itu waktu ayah saya meninggal, saya mendoakan. Kok kata Pak Kiai saya berdosa. Terus saya katakan, saya kira sangat manusiawi lah. Kalau seorang anak, kemudian orang tuanya meninggal, terus dia memohonkan ampun kepada Allah, kan manusiawi sekali kan? Manusiawi sekali. Soal nanti Allah akan mengampuni atau tidak, itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai seorang anak, wong Nabi saja pamannya meninggal juga mohonkan ampun kan? Mohonkan ampun. Cuma kemudian Allah mengatakan sama saja kamu mintakan ampun atau tidak ya? Tidak. Tapi sebagai seorang manusia, seorang anak, seorang yang merasa dulu beliaunya sangat berjasa kepada beliau, saya kira sangat manusiawi dan wajar kalau mendoakan. Ya. Itu saja saya kira yang bisa saya katakan. Saya tambah sedikit mas ya. Sekarang coba Anda berpikirnya gini, poinnya itu pada kemungkinan orang munafik dimaafkan atau pada kemuliaan orang yang mendoakannya. Nah kalau poinnya pada kemuliaannya, Anda tidak usah peduli nanti dikabulkan apa tidak. Wong Anda ingin menunjukkan kepada Allah bahwa Anda berarti mulia kok. Itu kan sama dengan semut mengangkut setitik air sangat sedikit menuju tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar. Kalau dibanding apinya kayak gitu gedenya, semut ngangkut air setetes ya, kamu ketawa, ngapain lumut? Kan gitu. Ngapain? Kan gitu. Loh. Aku tahu aku tidak akan bisa memadamkan ini, kata semut. Cuman aku ingin melaporkan kepada Allah bahwa aku berpihak kepada Ibrahim. Itulah. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Allah bahwa aku ini beristiqomah di dalam kemuliaan hati. Kan boleh, mas. Aku tahu kau enggak akan mengabulkan. Tapi masa saya akan membiarkan diriku datang kepadamu dengan hati yang tidak memaafkan. Kan gitu, mas. Itulah hebatnya hidup. Itu kayanya hidup. Jadi itu soal semut mengangkut air setetes. Bukan soal bisa padam apa tidak. Api yang membakar Nabi Ibrahim. Nah, karimele itu mas. Kan indah itu mas. Jangan tidak usah diperdebatkan. Itu soal pilihan kok. Gitu loh mas. Gitu. Ya nek dituruti ya wakai mas. Sing ayat-ayat sing garai kini. Gak gelem ngelakoni. Gue ya wakai mas. Saya tidak bisa memberi contoh sekarang, tapi saya kira saya punya logika banyak kalau melihat ayat Al-Quran itu. Itu. Misalnya kalau ada yang paling umum, saya balighu anni walau ayah, sampaikan dariku meskipun hanya satu ayat. Itu kan dilakoni temeni so bahaya mas. Karena ngertinya seayat tok. Mereka bersikeras dengan ayat itu tok. Padahal ayat kan bersifat dialektis. Bekerja sama satu ayat dengan ayat yang lain karena hidup itu sendiri sangat kaya dan dia punya integralitas antara sisi satu dengan sisi yang lain. Seayat tok ya gak iso. Gitu loh. Gak bisa mas. Wake contohnya gue wake. Gitu loh. Saya kira ngomong istina sirotol mustaqim terus kudu lurus temen ya. Lak nabrak kan. Lurus. Aku tuh ngene-ngene ya haluan no jenenge urip. Makanya kita tidak bisa memahami satu ayat secara kaku dengan ayat itu sendiri. Kita harus berada di dalam satu integralitas dengan sisi dan dimensi yang sangat kaya dari kehidupan. Muga-muga lega mas hatimu ya mas. Tetap dongak noe. Ya tetap dongak noe menurut aku. Nek kok merasa-rasa juga gak masalah. Tapi kok dengoknya tetap api kan gitu kan. Apalagi bapakmu dewe, mbokmu dewe, dulurmu dewe, koncomu dewe, dongak noe menurut aku loh. Wong urusannya Anda ingin beristiqomah dalam kemuliaan hati. Kan gitu. Oke, monggo. Terakhir. Masih banyak. Masih tiga. Oke, yeah. Kita percepat ya. Konsep cinta Rasul untuk kaum awam. Ya, ya. Konsep cinta Rasul untuk kalau awam itu berarti kan dia dia pada tataran yang tidak tinggi dalam soal keilmuan dan tata logika ya, tata ilmu dan seterusnya. Ya cinta mas, terus pokoknya awakmu tresno ngono ae wis. Tresnone yo eling, eling terus dan mempertimbangkan segala macam perilakumu dengan adanya Allah dan Rasulullah. Misalnya mergo awakmu bareng kanjur Kanjeng Nabi terus atimu awakmu sungkan ngene sungkan ngono wis beres. Tidak harus dengan pemahaman-pemahaman yang pelik dan mendalam. Gitu loh. Makanya saya itu kadang-kadang bingung. Yang saya hadapi kan ada yang ilmuwan, ada yang nyelekutis pikirannya, ono sing awam. Makanya semuanya saya rangkum, semuanya saya beri kemungkinan. Yang penting tresno mas. Dan ternyata cinta itu tidak awam, cinta itu adalah milik setiap orang dan sehari-hari. Tapi ternyata dia yang tertinggi. Maka orang Jawa menggambarkannya dengan semar. Semar itu orang jelata, ya ta? Hanya seorang lurah di desa Karangkedempel, tapi pada saat yang sama dia adalah seorang dewa yang senior. Jadi jangan berpikir feodalistik di mana ada orang pinter, ada orang awam, enggak gitu. Ternyata awam itu juga sangat tinggi, karena puncak cinta adalah puncak sholat adalah kehusukan, dan kehusukan itu adalah ekspresi dari cinta. Oh, no. Jadi yang penting cinta mas ya. Takkan cinta mang sampean ya? Yang sampean. Oke, okay. Mudah-mudahan ada manfaatnya mas ya untuk diproses berpikir berikutnya. Ya, yeah. Ya, yeah, yeah. Masalah sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi. Kan semua integral mas. Jadi tidak ada sabut kelapa kalau tidak ada yang dilindunginya, yaitu batoe, ya, rak kerambile. Banyune lah ngono. Nah, orang sholat itu kan nek ibarat dia iku banyu kelopo kan ya mesti ono daging kelopone, ono bathoke, ono iki. Nah, banyak orang sholat yang tidak integral. Banyak orang sholat yang mungkin karena salah konsepnya ketika sholat. Gitu loh. Sholat itu koyok mek laporan nang Gusti Allah satu garis gitu tok. Dan dia tidak mendialektikakannya dengan kiri kanannya. Artinya dia hanya sholat ketika sholat. Begitu selesai sholat, sholatnya tidak terbawa. Ngerti gak? Ngerti gak mas? Kalau anda manusia yang sholat, anda itu punya rasa sholat dan punya kesadaran sholat, meskipun tidak pada keadaan sholat. Ngerti tak gak mas? Wis ngene wis, kaji wis. Mas yo kaji, ku nek pas di Mekah tok. Tapi kan harus kok gogorin nang dindi lakon kaji, nesenge kaji. Ya, maka seluruh perilakumu diikut diterbimbing oleh ketinggian derajat orang naik haji kan gitu. Maka orang yang sholatnya tidak tanha anil fasa wal mungkar adalah orang yang mungkin konsep awalnya dalam pendidikan sholatnya mungkin agak kurang integral. Kira-kira ngono mas nek cara modern. Utawa nek cara gampangan ya mergo gak tanggung jawab nang sholate wonge. Gitu kan, gak tanggung jawab terhadap sholatnya. Nek sholat ya gak nguniku kelakuannya gitu loh. Makanya sampai ada dagelan di medsos itu. Ada seorang bapak nguji anaknya muda, mahasiswa. Di kamar ditinggal uang 1 juta, botol whisky, sama Quran. Terus bapak ingin tip, jajal arek iki kok njupuk. Nek njupuk Quran berarti anakku jadi kiai. Nek ngubibir berarti anakku jadi preman. Terus nek anakku njupuk duit sing 1 juta berarti anak gue jadi pengusaha. Data sing dilakoni anak ya, mas. Qurane dikempit, duwee disak, terus sing ngombe glek glek glek glek. Itu kan? Terus bapak iki, oh berarti anak gue jadi anggota DPR. Gimana rek? Monggo. Itu. Oke, terakhir. Terakhir masalah cinta, menyatukan cinta penuh cinta. Wah, oke. Ya banyak pemahdu aja. Dibarang diri kore, menyatukan cinta itu mikrofonnya mas. Nyun sewu ya mas, bersabar ya mas ya. kesabaran mutok tanpa pemahaman pun sudah berguna, apalagi kesabaran ditambah ingatan dan kesadaran. As-sabru wa dzikri al-dzikri was-sabru, ya. Ya, Mas. Cara menyatukan semua cinta. Oh, ya. Dalam lingkaran hati yang kecil ini. Ini anak penyair. Itu soal caramu menggambar hidup, Mas. Caramu menggambar hidup. Jadi ana sing oh iki bojoku Gusti Allah ndek kono ngene kan. Oh iki anakku kancaku ndek kono. Oh iki Mojokerto Indonesia sing iko. Kan gitu. Anda nek gambare itu bunder bulat. Seluruh bulatan ini ibaratnya Allah, maka semua yang ada di bulatan itu kan terangkum oleh Allah. Katakanlah sekarang cinta kepada Allah itu berarti gambare sak bulatan besar. Terus di dalam bulatan itu ada cintamu kepada istri, cintamu kepada anak, cintamu kepada apapun yang lain kan berada dalam cintamu kepada Allah. Ya, ya berangkat dari situ lama-lama kan ketemu, Mas. Karena selama ini gak Gusti Allah ndek kene, dunya ndek kono, lak ngono. Itu kayak cara berpikir sekuler. Iki negara, nek iku agama, lak ngono. Dia gak iso gak ngono iku urip, gitu loh. Nah, makanya cintamu kepada istri 100%, kepada anak 100%, kepada pekerjaanmu 100%, kepada apa? Usahamu 100%, kepada Rasulullah 100%, kepada Allah 100%. Cuman posisinya adalah cinta yang 100% yang sangat banyak itu berada dalam 100% cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi carane gambar, Mas. Urip iku lak gambar, Mas. Benak. Jadi njero kene ketok uripe. Jadi itu yang membuat hidup itu sangat kaya. Misalnya kamu sholat Allahu Akbar berarti depan. Ya. Ini wajah tu wajiah, ya. Sehingga jadi Allah itu di depanmu. Itu satu kesadaran yang jangan diganggu oleh kesadaran lain dulu. Sebab apa bener Allah ndek ngarepmu? Apa Allah gak ndek njero awakmu? Allah juga di dalam dirimu, Allah di mana-mana. Tetapi ada administrasi atau disiplin di mana ketika Anda sholat, Allah itu anta. Ketika Anda kerja di pasar, di kantor, di jalan, Allah itu dia. Ketika Anda sendiri di kamar, Allah itu aku. Maka sampai ada orang bikin wiritan, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Susi gendeng dewe. Akhirnya menganggap bahwa dia Allah. Kan. Padahal dia memang bagian dari Allah. Apa mungkin ada sesuatu yang bukan bagian dari Allah? Semua kan Allah sendiri itu. Itulah Allah memecah dirinya menjadi alam semesta, menjadi Anda, menjadi saya. Tapi jangan terus, Anda itu cuma pecahan Allah, bukan Allah. Allahnya adalah dia. Nah, ini kan kesadaran yang dialektis, yang mengalir, yang bergetar. Gimana ya? Jadi, sekarang jangan berhenti pada kata cinta. Alamilah getarannya. No. Mbok mesem sama geng jule ketok. Cukup ya, Dek, ya? Cukup ya. Kan itu sejang satu cinta karo sapa? Sawane. Enggak kan, enggak apa jenenge maharmu ngelamar enggak cinta, nu puisi. Dengan ini aku nikahkan dengan mahar 10 puisi ditambah catatan hutang. Ya. Alhamdulillah, aku seneng banget. Luar biasa Anda semua ini, Masya Allah. Itu membuat saya tidak bersedih, membuat saya sangat gembira, membuat saya sangat optimis dan khusnudzon kepada masa depan umat Islam dan bangsa Indonesia. Ngene ya,